بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله perkara yang diketahui bersama oleh para pemerhati sejarah Islam bahwasanya ada di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Ada di tengah-tengah mereka pihak-pihak yang masuk dalam kategori al-madsus, penyusup-penyusup pada dakwah Islamiyah. Di masa lalu, di zamannya Rasulullah SAW, al-madsus yang dikenal kala itu ialah dari kalangan kaum munafikin, tokoh munafikin Abdullah ibnu Ubay ibni Salul, Rasul munafik. Secara zahirnya barakallahu fikum muslim, mengaku sebagai muslim, hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Tetapi tindakan-tindakan dia selalu menyakiti kaum muslimin. Terkhusus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tercatat dalam sejarah, terjadi beberapa kali peristiwa yang menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini seorang madsus. Yang pertama ialah pada peristiwa Uhud. Pada peristiwa Uhud di mana Abdullah bin Ubay ibnu Salul membela dan menggembosi kaum muslimin yang hendak berangkat bersama Rasulullah SAW ke Uhud berperang melawan kaum musyrikin Quraisy pada masa itu. Cukup banyak yang terbawa oleh hasutan-hasutan, provokasi-provokasi, penggembosan munafik ini. 300 sekian orang membelot balik ke kota Madinah di tengah jalan. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin yang betul-betul di atas prinsip-prinsip keimanan. Barakallahu fikum. Contoh yang berikutnya adalah pada peristiwa Khandaq. Bagaimana orang-orang munafikin kala itu melakukan konspirasi dengan orang-orang Yahudi kota Madinah untuk menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Kita semuanya tahu pada perang Khandaq atau perang Ahzab, semua suku-suku Arab bersatu berkoalisi di bawah komando orang-orang Quraisy untuk melawan Rasul dan para sahabatnya kaum muslimin kala itu. Satu padu tentara koalisi musyrikin. bersatu padu untuk memberangus Islam wal muslimin. Ma'ruf, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menerima usulan yang sangat brilian dari sahabat yang mulia Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa arda, membikin parit mengelilingi kota Madinah sehingga musuh yang hendak masuk kota Madinah harus melewati parit tadi. Siapkan pasukan-pasukan di balik parit, perang di situ. Yang mau menerobos diserang, dipanah oleh pasukan-pasukan kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin otomatis tidak bisa keluar dari kota Madinah. Mereka menunggu. Di dalam kota Madinah ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa yang Bani Nadir di wilayah Khaybar. Di tengah-tengah kota Madinah ada kaum munafikin. Dikala kaum muslimin barakallahu fikum sedang genting-gentingnya perang melawan kaum musyrikin di parit, gak boleh lengah. Sedikit lengah mereka berhasil menerobos, kalkulasinya habis kaum muslimin. Lagi genting-gentingnya ternyata kaum munafikin wa ala rasihim Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan gerakan konspirasi makar jahat bersama dengan Yahudi Bani Quraidah untuk melawan Rasul dan para sahabatnya dari dalam. Dari dalam kota Madinah. Alhamdulillah semua makar terbongkar. Allah Azza wa Jalla memporak-porandakan ahzab, golongan-golongan suku-suku Arab tadi. Mereka porak-poranda, kocar-kacir pulang ke tempatnya masing-masing. Belum sempat Rasul meletakkan baju besinya, disuruh Malaikat Jibril untuk menuju ke Bani Quraidah. Langsung menuju ke sana dan terbongkarlah semua yang ada konspirasi jahat bersama dengan orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Ini semuanya fanatina azakumullah, tindakannya Abdullah bin Ubay bin Salul dalam sejarah Islam dikenal sebagai dasisah al-Islam. Penyusup-penyusup yang masuk ke dalam tubuh kaum muslimin, tubuh Islam, pura-pura masuk Islam, tapi dalam hatinya menaruh kebencian yang sangat kepada kaum muslimin. Bahkan melakukan tindakan penggembosan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan melakukan tindakan konspirasi dengan orang-orang Yahudi untuk melawan kaum muslimin. Sehingga sejarah Al-Madsusin itu nyata, bukan dongeng belaka. Barakallahu fikum. Begitu pula yang nanti nasakumullah sepeninggal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, muncul sosok yang kedua yang juga dikenal di kalangan para ulama una sebagai sosok al-mundasbit atau al-madsus atau dasisah alal muslimin. Muncul sosok yang bernama Abdullah ibn Sabah al-Yahudi. Abdullah ibn Sabah al-Yahudi. Dia berasal dari wilayah Yaman. Asalnya dari Yahudi. Dia dan keluarga besarnya orang-orang Yahudi Yaman. Azhar al-Islam fi khilafati Utsman radhiyallahu anhu. Menampilkan keislamannya pura-pura masuk Islam pada masa kekhilafan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi memiliki makar yang begitu jahat. Diumpamakan seperti Paulus. Ini statement dari Syekh Hussein bin Taimiyah ya rahimahullah. Diumpamakan seperti Paulus yang aslinya Yahudi menyusup ke agama Nasraniyah untuk memporak-porandakan dan membuat fitnah di tengah-tengah Nasraniyah. Paulus berhasil justru menjadi tokoh dan orang besarnya Nasrani, Nasraniyah. Padahal itu dari kalangan Yahudi, perusahaan agama Nasraniyah. Sementara Abdullah bin Sabah al-Yahudi gagal total. Dia pura-pura masuk Islam pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Makar pertama kali yang dia lakukan ialah membuat penggembosan-penggembosan, provokasi-provokasi di kalangan kaum muslimin menyebutkan kekurangan, keaiban-keaiban khilafah ketika itu untuk melakukan tindakan kudeta militer. Ini berhasil. Tapi bukan dari kalangan orang Madinah, bukan orang Makkah, bukan orang Yaman. Tetapi yang berhasil dia kompori kala itu dari kalangan orang-orang Mesir dan dari kalangan orang-orang Kufah, Irak. Sampai pada tingkat, berhadilah peristiwa bersejarah yang ma'ruf di kalangan kita semua, ikhwan, adanya demo besar-besaran di kota Madinah dikala para sahabat yang mulia banyak yang tidak ada di kota Madinah, mereka semuanya haji ketika itu. Demo besar-besaran menuntut khalifah lengser. Isunya KKN, nepotisme. Barakatikum, nepotisme kala itu. Sampai pada akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Mereka sampai pada tingkat membunuh Khalifah Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arba. Yang memunculkan Khawarij itu Abdullah bin Safa al-Yahudi. Antum jangan sampai salah paham. Ya, yang memunculkan pemahaman Khawarij, yang mencetuskan firqah Khawarij, Abdullah bin Safa al-Yahudi. Kemudian semakin menjadi-jadi barakallahu fikum pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Dia menampilkan cinta kepada Ali, membela keluarganya Ali dan segala macamnya sampai sempat menjadi orang kepercayaan sahabat Ali kala itu. Di situlah dia menghembuskan makar yang kedua, makar berikutnya yaitu makar Syiah Rafidhah. Dikenal dengan Sabaiyah. Menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'ah. Disitulah dia mencetuskan firqah Syiah. Dan yang kali pertama muncul begitu ekstrim dari kalangan Sabaiyah, Al-Mu'allihah, yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'ah. Dan sahabat Ali sendiri yang menghukum mereka dengan dibakar di parit. Dimasukkan dalam lubang parit yang dalam, yang menyala-nyala apinya, lebar ke sana. Itu Sabaiyah. Sehingga dikatakan oleh para ulama una terdahulu yang mencetuskan pemahaman Khawarij, Haruriyah dan Rafidhah Sabaiyah adalah Abdullah bin Safa al-Yahudi. Makarnya dia berhasil memunculkan dua firqah yang paling pertama kali muncul dalam sejarah Islam dan yang paling eksis sepanjang zaman. Khawarij, Syiah. Subhanallah, ini dua sekte yang sesungguhnya barakallahu fikum berseberangan. Khawarij anti Syiah, Syiah anti Khawarij. Khawarij Nawasib membenci Ahlul Bait, mengkafirkan sahabat Ali, mengkafirkan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya saling kontradiksi, tapi sesungguhnya dari sumbu yang sama. Dari Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Sehingga jangan heran, di sepanjang sejarah mereka selalu berkoalisi. Zahirnya nampaknya berseberangan, di dalamnya ada permainan di tengah-tengah mereka, makar terselubung untuk menghancurkan Islam wal muslimin. Yang ini menggunakan kekerasan, yang ini menggunakan model Syiah Rafidhah, Taqiyyah dan semisalnya. Ada Abdullah bin Saba al-Yahudi dikenal sebagai sosok madsus, penyusup-penyusup di dalam dakwah Islamiyah. Dan dia berhasil memunculkan dua firqah yang sebutkan tadi, ikhwan, Khawarij dan Syiah Rafidhah. Yang dari dua firqah inilah, ikhwan, bermunculan firqah-firqah yang setelahnya, barakallahu fikum. Naam, Al-Madsus Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dalam sepanjang sejarah barakallahu fikum bermunculan tipe-tipe yang semacam ini. Kalau di kala itu barakallahu fikum mereka berkonspirasi dengan musuh-musuh Islam, dengan al-Yahud, dengan An-Nasara, dikarenakan mereka semuanya menamakan dirinya sebagai muslimin. Yang dikenal dalam bab ini barakallahu fikum al-madsus dasisatun al-Islam dari kalangan Syiah Rafidhah. Ma'ruf di kalangan para ulama ahli sejarah bagaimana orang-orang Syiah Rafidhah barakallahu fikum selalu bekerja sama dengan orang-orang Yahudi untuk membasmi, membantai Islam wal muslimin. sepanjang sejarah ma'ruf ya. Rafidah sama dengan Yahudi. Yahudi ada Rafidah di sana barakallahu. Dan juga perlu diingat dikarenakan sumber mereka adalah Abdullah bin Sabah al Yahudi. Ujungnya Yahudi. Dan terlalu banyak pula barakallahu fikum kesamaan-kesamaan antara Yahudiyah dengan Rafidah dari si amaliyahnya, keyakinannya dan segala macamnya barakallahu. Dalam sejarah yang paling dikenal bentuk pengkhianatannya, bentuk penggembosannya, bentuk penyusupannya yang membawa fitnah besar, kerugian besar bagi Islam wal muslimin yang dilakukan oleh Ibn al-Alqami al-Tusi al-Rafidhi yang sampai pada tingkat berhasil menggulingkan daulah Ahlul Bait, daulah Bani Abbasiyah diserahkan, dimakamkan kepada orang-orang Tatar. Itu kelakuannya Ibn al-Alqamah al-Tusi al-Rafidhi. Konspirasi dengan orang-orang Tatar untuk menghancurkan khilafah Islam wal muslimin. Bukan hanya menghancurkan satu muslimin, dua muslimin, ya, negara, bangsa, daulah. Hingga runtuh daulah Bani Abbasiyah, daulah Ahlul Bait, Al-Abbas radhiyallahu anhu, dikarenakan hadza Ibn al-Alqami al-Tusi al-Rafidhi. Hadza madsus. Seseorang yang menyusup di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah wilayah kaum muslimin. Hadza. Barakallahu fikum. Juga dalam sejarah berikutnya, orang bin azakumullah, dari kalangan Jahmiyah Mu'tazilah Al-Marrisiyah, pada masa kekhilafahan Al-Ma'mun, thumma Al-Wafiq, thumma Al-Mu'tasim, tiga generasi kekhilafahan dari daulah Bani Abbasiyah. Mereka kemudian memaksakan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, bahkan pemahaman-pemahaman kufur di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu pemahaman kufur khalqul Quran, meyakini Al-Quran sebagai makhluknya Allah Azza wa Jalla. Ini kufur ya ikhwan. Fitnahnya sangat ma'ruf, sangat masyhur, yang membuat fitnah besar di kalangan kaum muslimin kala itu, bahkan di kalangan para ulama muslimin kala itu, bukan dengan semata-mata ghazul fikri, perang urat saraf, perang pemikiran, bahkan langsung tindakan fisik. Hadza al-madsusun Bishr al-Marrisi madsus, Ahmad bin Abi Du'ad al-Mu'tazili madsus, dan yang bersama dengan mereka kala itu al-madsusun al-Islam barakallahu. Ini masyhur di kalangan kaum muslimin. Intinya warahmatullahi wabarakatuh, ada di dalam tubuh kaum muslimin al-madsusun immal makirun, yang membuat makar-makar jahat untuk Islam wal muslimin, atau orang-orang yang menampilkan dirinya sebagai muslim namun memaksakan pemahaman-pemahaman sesatnya di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu'alaikum. Al-jawasis kefirah. Kala itu yang namanya jasus juga sangat banyak untuk kepentingan al-Yahud, kepentingan al-Nasara, kepentingan orang kafir. Barakallahu'alaikum. Terjadi bukan sebuah dongeng belaka, bukan sebuah penggambaran-penggambaran yang dilebih-lebihkan. Begitu pula ikhwanul muslimin azakumullah, terkait dengan dakwah salafiyah, manhaj salaf, juga ada di tengah-tengah mereka al-madsusun ala salafiyah, penyusup-penyusup dalam dakwah salafiyah. Al-jasus kathir. Tapi jarang sekali yang membuat fitnah besar di tengah-tengah dakwah salafiyah. Al-makirun kathir. Yang membuat makar-makar fitnah di tengah-tengah dakwah salafiyah juga sangat banyak. Yang menampilkan dirinya sebagai seorang salafi, sebagai seorang sunnah, namun memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan memaksakannya masuk ke dalam salafiyin, membuat fitnah karenanya, membuat ikhtilaf karenanya, juga lebih banyak lagi. dalam penelitian ma para ulama-ulama para masyaikhna, di sini orang yang paling begitu jitu dan begitu mumpuni dalam memahami makar-makar tipu daya hizbiyyin, Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ayatun min ayatillah fi ma'rifatil hizbiyyah wal hizbiyyin. Satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal di dalam mengenali hizbiyyah dan hizbiyyin. Itu tazkiyah bukan dari kita orang, tazkiyah dari para ulama kibar pada masanya. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah mengatakan semacam itu. Asy-Syaikh Rabi, ayatun fi ma'rifatil hizbiyyah wal hizbiyyin. Itu terang-terangan dengan bahasa yang demikian. Maka beliau mengatakan, kalau kamu mengetahui, mendengar ada seseorang yang dikatakan hizbi oleh Asy-Syaikh Rabi bin Hadi, tunggu saatnya. Akan nampak hizbiyah itu pada orang tersebut. Dengan taufik min Allah Azza wa Jal. Jarang meleset ya ikhwan. Dan juga diakui oleh para masyaikhul kibar pada masa itu. Bahkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menjuluki beliau sebagai hamil liwa'il jarhi wa ta'dil. Yang membawa bendera al-jarh wa ta'dil di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Ujian para ulama yang lain juga sangat banyak. Syekh bin Baz, Ibn Utsaimin dan para masyaikhul kibar yang lainnya terkait dengan beliau. Hadza fadlun min Allah. Fadilah dari Allah Azza wa Jal. Dari penelitian beliau terkait dengan masalah gonjang-ganjing dakwah salafiyah era sekarang. Nah, era sekarang. Sumber fitnah. Pelakunya fadad. Dan sebagian mereka bisa dikatakan dasisah al-madsus. Itu sumbernya dari pergerakan harakah ikhwanul muslimin. Harakah ikhwanul muslimin. Antum ingin apa? Ada pada harakah ini. Sumber pemahaman dan fitnah tamyi' yang melembekkan manhaj. Yang melembekkan perkara-perkara prinsip, sumbernya dari ikhwanul muslimin. Siapa yang menyatakan permusuhan antara kita dengan al-Yahud bukan karena agama, semata-mata karena urusan tanah? Yang mengucapkan tokoh ikhwanul muslimin namanya Yusuf al-Qaradawi. Barakallahu fikum. Siapa yang selama ini berusaha keras takrib baina sunnati wa syiah, yang berupaya mendekatkan, menyatukan sunnah dan syiah dari dahulu sampai sekarang ini? Ru'asa'ul ikhwan, tokoh-tokoh ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Hatta Sayyid Qutb. Anda percaya? Di Iran sana, di negara syiah Rafidah, itu ada yang namanya Syari Hasan al-Banna. Jalan Hasan al-Banna. Hasan al-Banna Street gitu ya. Nah, itu sejauh-jauhnya, sekian kilometer jauhnya. Jadi bukan satu gang Hasan al-Banna gitu, enggak. Jalan utama, begitu jauh jaraknya. Pertanda apa ya ikhwan? Wallah, kalau seandainya kaum Syiah Rafidhah membenci pergerakan ikhwanul muslimin, membenci tokoh-tokoh ikhwan, tidak bakal nongol namanya. Bakal diinjek-injek, dihabisi sama mereka. Pernah antum dengar jalan Ibnu Taimiyah? Pernah kamu dengar? Nah, yang ada Syarik Hasan al-Banna. Jauh sekali, sangat, sangat jauh jaraknya. Di sana barakallahu fikum ada yang namanya Madrasah Sayyid Qutb. Langsung sebagai nama madrasah. Dan perkara yang sangat ma'ruf manantinazakumullah, yang begitu bersemangat untuk menyatukan antara sunnah dan syiah adalah ikhwanul muslimin sampai sekarang ini. Yang terakhir kemarin, yang begitu semangat mengkampanyekan yang namanya at-taqrib baina sunnati wa syiah. Ini bersaudara. Ahlu sunnah dan syiah itu bersaudara. Tahu yang saya maksud? Nah, saya sekarang ya, Pak. Ini namanya apa ya, Pak? Itu namanya tamyi'. Melembengkan yang namanya manhaj yang semestinya dijauhkan Syiah itu, ditahdir umat dari mereka, dihajar, dikarenakan bukan semata-mata bid'ah mereka, tapi kekufuran yang ada pada mereka. Ternyata dirangkul. Yang begitu semangat pula barakallahu fikum merangkul kaum Syiah dari kalangan jil liberal, dari kalangan jin jemaat Islam Nusantara. Terang-terangan mengatakan Syiah saudara kami, musuh bersama Wahabi Salafi. Hadza tamyi. Ini sedikit tambahan. Tapi porosnya dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Ketika kita bicara sejarah manhaj tamyi, pasti dimulai dari Ikhwanul Muslimin era sekarang ini. Dari mulai qaidah hasanah banna, nata'awun fi mattafaqna wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna 'alaih. Ini qaidah tamyi'nya mereka. Dikemas demikian rupa oleh sururiyin dalam bentuk manhaj muwazanah wal insaf. Dikemas lagi sedemikian rupa oleh ruhailiyin halabiyin manhaj arif wal-lin. Itu kemasannya sama. Kemasan berbeda. Isinya sama. Yang ini kaidah ta'awun dan ma'zirah, ini kaidah muwazanah, ini kaidah arif wali. Mirip-mirip, intinya meruntuhkan prinsip al-wala' wal-bara' tadi. Pihak-pihak yang semestinya antum kasihkan kepada mereka syiddah wal-ghirbah, yang semestinya antum tahdir mereka, kamu hajar mereka, dikasih sikap yang lembut, sikap yang santun, dibela. Ya akhi, jangan nyebutkan kejelekan saja, sebutkan kebaikan-kebaikan juga. Insaf ya akhi, yang adil ya akhi. Demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Fitnah takfir yang mengkafirkan masyarakat kaum muslimin, yang mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin, sumbernya dari Ikhwanul Muslimin. Pemahaman siapa ikhwan? Tokoh mereka Sayyid Qutb. Fitnah takfir yang ada di tengah-tengah umat Islam sekarang ini, itu semua sumbernya dari fikrahnya Sayyid Qutb, yang mengkafirkan semua penguasa yang ada, yang mengkafirkan kaum muslimin yang ada. Barakallahu fikum. Itu Sayyid Qutb. Berbagai macam orang-orang yang datang setelahnya, barakallahu fikum, yang mengkafirkan penguasa, yang mengkafirkan kaum muslimin yang ada. Ujung-ujungnya, rujukannya adalah Sayyid Qutb. Rujukannya kitab-kitabnya Sayyid Qutb dan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lain. Antum kira yang ada sekarang ISIS, Daesh, yang ada sekarang itu, antum kira rujukannya siapa? Ketika mereka mengkafirkan semua penguasa yang ada. Rujukannya siapa ya, Pak? Rujukannya Sayyid Qutb. Dersnya itu kitab Fi Dhilalil Qur'an, bukan Al-Quranul Karim. Kitabnya Sayyid Qutb. Dan terang-terangan mereka menyatakan demikian, bahwasanya mereka kaji adalah bukunya Sayyid Qutb. Barakallahu fikum. Dari mereka sumbernya, yang mengkafirkan penguasa dan segala macam dari kalangan Ikhwanul Muflisin. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, sumber fitnah dari mereka. Begitu pula ketika antum berbicara tentang sejarah al-madsusun, orang-orang yang menyusup dalam dakwah salafiyah, pasti muaranya dimulai dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Mereka ini mengaku sebagai ahlus sunnah. Tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin mengaku sebagai ahlus sunnah ya ikhwan. Jangan dikira mengaku sebagai muslimin bas, mengaku sebagai ahlus sunnah. Tokoh-tokoh mereka menampilkan pakaian-pakaian ahlus sunnah, menziarahi para ulama sunnah pada masa itu, pada kala itu. Datang ke masyayikh sunnah, menziarahi masyayikh sunnah, para ulama-ulama kita kala itu. Menampilkan pakaian-pakaian sunnah. Tetapi ternyata membawa sekian banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sesat, yang dipaksakan masuk ke tengah-tengah ahlus sunnah salafiyin oleh mereka. pemahaman dakwah dari dalam, dakwah via parlemen, mereka paksakan. Kaum muslimin, pemahaman tamyiz yang meruntuhkan al-wala wal fara dari ikhwanul muslimin, pemahaman takfirul hukam mengkafirkan orang-orang para penguasa dan mengkafirkan muslimin abad 20 ini dari kalangan ikhwanul muslimin. Ini semuanya ikhwan dari mereka. Itu mereka paksakan masuk ke tengah-tengah ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Dan mereka ini tergolong barakallahu fikum makirun, tipe yang ketiga, atau yang menampilkan pakaian ahlus sunnah namun pada mereka ada penyimpangan-penyimpangan dari pemahaman sunnah dan membuat fitnah dengan itu semua. Dan bukan perkara yang mustahil, mereka juga jawasis, jasus-jasusnya orang-orang Yahudi. Sudah terbukti beberapa tokoh-tokoh mereka sebagai agen Freemasonry Yahudi, barakallahu fikum. Sungguhnya mereka. Barakallahu fikum. Ini al-madsusun hidda'watis salafiyah. Sebagian pihak akan mengatakan sepakat. Ya, kami sepakat. Memang mereka sebagai para penyusup-penyusup yang ada. Lanjut. Barakallahu fikum. Yang kedua, ini semua sesungguhnya pecahannya ikhwan muslimin, tetapi mereka membuat fitnah yang lain, fitnah yang baru. Ada modifikasinya, ada variannya. Ujung-ujungnya ikhwan muslimin. Yang kedua, barakallahu fikum, yang muncul di tengah-tengah dakwah salafiyah dari kalangan as-sururiyah. As-sururiyah, ikhwan. As-sururiyah pengikutnya siapa ini? Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Pemahaman sururiyah ini pecahannya ikhwanul muslimin. Dia membela dari ikhwanul muslimin. Punya pemahaman tersendiri, tetapi tidak bisa lepas dari yang namanya nuansa-nuansa ikhwanul muslimin. Muhammad Surur punya pemahaman takfir, mengkafirkan hukuma penguasa muslim, terutama hukuma Saudiyah, mengkafirkan penguasa Saudi kala itu. Dia ini dulunya di Saudi, gak betah, kayak di Rukiah gitu ya, gak betah, kepanasan, lari ke Jerman. Jerman gak betah, larinya ke Inggris di Birmingham, membuat yang namanya Yayasan Al-Muntada Al-Islami dengan majalahnya majalah Sunnah dan majalah Al-Bayan. Barakallahu fikum. Yang menonjol dari pemahaman as-sururiyah adalah satu, al-muwazanah. Ini meruntuhkan prinsip al-wala' wal-bara. Muwazanah ini adalah sikap yang ditunjukkan ketika menghadapi ashabul ahwa'i wal-bid'ah atau orang-orang yang menyimpang. Ketika membantah mereka, menyebutkan penyimpangan-penyimpangan mereka, mereka mewajibkan yang namanya muwazanah. Di samping menyebutkan kejelekan-kejelekan, wajib menyebutkan kebaikan-kebaikan supaya balance, supaya adil, supaya insaf, kata mereka. Dan ini prinsip yang kali pertama mereka inginkan adalah untuk menaungi, membentengi Sayyid Qutb dari bantahan-bantahan para ulama al-kibar kala itu. Membentengi Sayyid Qutb dari siham salafiyin, panah-panah salafiyin yang disanggakan ke arahnya, membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada. Itu kali pertama Sayyid Qutb. Ya bolehlah kamu katakan Sayyid Qutb begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Tapi insaf ya akhi, adil ya akhi. Beliau juga seorang sastrawan, seorang pejuang, seorang begini. Sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Jangan menyebutkan kejahatan saja. Itu khianah, itu kebolimah. Yang adil ya akhi, insaf ya akhi. Di Indonesia lebih tampil dengan nama adil dan insaf. Di luar sana dikenal dengan sebutan prinsip muwazanah. Nanti harus paham. Keterangan tadi di awal, di antara prinsipnya, bobit prinsipnya harusnya terkait dengan masalah amar ma'ruf mungkar, ketika makomnya makom membantah, makom tahdir, maka cukup menyebutkan kejelekan saja dengan tanpa membawakan kebaikan-kebaikan yang ada. Itu bantahan kepada prinsip muazana ini. Ini suruhiyah. Yang kedua, dikenal dengan sebutan fiqhul waqi'. Ini suruhiyah, fiqhul waqi'. Barakallahu. Jadi fiqih realita. Ini terkait dengan mereka-mereka yang semangat-semangat apa namanya membicarakan tentang urus umat yang ada ini, bagaimana penindasan Israel Yahudi kepada Palestina dan segala macamnya itu. Fiqhul waqi'. Barakallahu fikum. Ini mereka. Sesungguhnya pada asalnya penampilan azab Allah fiqhul waqi' ini muncul ketika agresi Saddam Hussein yang berusaha untuk mencaplok negara-negara Timur Tengah, Kuwait, dan mau masuk ke Saudi. Eranya Saddam Hussein kala itu ya. Barakallahu fikum, yang kemudian para masyayikhul kibar kala itu mereka bermusyawarah mencari solusi dan mereka semuanya sepakat dalam kondisi yang semacam ini diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk meminta bantuan kepada negara-negara kufur yang punya kekuatan untuk mengusir Saddam Hussein yang mulhid kala itu. Mulhidin ba'di. Tentara kufur dibahas dengan antara kufur yang lainnya, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama al-kibar. Baraklah itu. Maka minta bantuan siapa ya, Pak? Amerika. Nah gitu ya. Nah muncul ini semua ya, Pak. Nah, orang-orang yang dahulunya itu menampakkan di atas sunnah, di atas salafiyah. Nah, para pemuda-pemuda yang begitu semangat menampilkan sunnah salafiyah. Yang dulu sempat dipuji oleh masyayikhul kibar. Sempat dipuji oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan juga yang lain-lainnya. Muncul pemahaman-pemahaman yang aneh yang ada pada mereka tadi. Muncul pemahaman muwazanah tadi. Muncul pemahaman fiqhul waqi'. Para ulama-ulama kibar itu tidak mengerti kerajaan umat Islam. Kita bantuan kepada Amerika. Orang-orang kafir. Wah segala macam. Mereka semuanya memberontak dan apa anti daripada kesepakatan para ulama kibar kala ini. Muncul fiqhul waqi' yang melebar yang mereka gunakan untuk barakallahu fikum sibuk mengurusi kondisi-kondisi umat Islam tapi enggak sibuk dengan ilmu syar'i. Yang mereka sibukkan terkait dengan kasus Palestina, Bosnia, Herzegovina, Sisan, Ceknya dan segala macamnya itu. Wah, ribut masalah itu koran dan segala macamnya mereka baca tapi enggak membaca apa namanya yang enggak membaca yang namanya ilmu syar'i. Menuduh para ulama dan mengerti fiqhul waqi', menuduh para ulama ulama haid, ulama nifas, menghidup maktab lama yang perlu direvisi dan segala macamnya itu semuanya muncul dari kalangan seluruh hari. Barakallahu fikum. Terbongkar kedok-kedok mereka ketika terjadi sebuah peristiwa. Peristiwa yang ada kala itu peristiwa perang Teluk. Barakallahu fikum. Muncul ini semuanya. As-sururiyah hadhihi. Tokoh-tokoh mereka Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Muncul lagi orang yang namanya Salman Al-Audah. Muncul lagi orang yang namanya Safar Al-Hawali. Muncul lagi yang namanya Ait Al-Qarni. Muncul lagi yang namanya Bishr Al-Bishr. Muncul lagi yang namanya Nasir Al-Umar. Ini semuanya tokoh-tokohnya sururiyah. Yang semua yang mereka dahului di barakallahu fikum. Mengaku ahlu sunnah. Mengaku salafiyin. Bahkan sempat dipuji sebagian mereka oleh masyayikhus sunnah. Begitu terbongkar penyimpangan-penyimpangan mereka dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa tadi, maka ditahdir oleh para ulama ussunnah. Barakallahu fikum. Salman Al-Audah memunculkan pemahaman yang aneh yang memilah-milah membedakan antara Taifah Al-Mansurah dengan Al-Firqatun Najiyah. Dibedakan. Ini perkara yang muhdats yang bid'ah barakallahu fikum. Dibahas sama Syarif bin Hadi. Kita khusus. Muncul pemahaman-pemahaman takfir dari mereka-mereka ini. Safar al-Hawali menyatakan tentang umat Islam dengan sebutan ummatun ghaibah, umat yang raib. Kalau raib berarti yang ada itu apa ya, Pak? Bukan umat Islam. Umat apa ya, Pak? Ya umat yang non-muslim. Allahul musta'an. Takfirnya muncul. Sahal Hawali dan yang lain dari tokoh-tokoh sururiyah yang mereka inilah ahli fitnah kala itu, ahli fitnah kala itu yang membuat fitnah besar, kehebohan besar di tengah-tengah dakwah salafiyah kala itu. Dan jika fitnah begitu besar dan mereka betul-betul perang memerangi para ulama kibar, memerangi mana salaf, sehingga dikatakan al-madsusun fi hadhihi dakwah ala hadhihi dakwah salafiyah. Berarti para penyusup-penyusup di tengah-tengah dakwah salafiyah. Orang yang menampilkan salafiyah ternyata bukan dari kalangan salafiyah. Ternyata memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dan mereka paksakan masuk di tengah-tengah salafiyin. Membuat fitnah besar di tengah-tengah salafiyin. Bahkan memerangi manhaj salaf dengan pemahaman mereka yang menyimpang. Al-madsusuna ala hadhihi dakwah. Fitnah sururiyah masuk ke mana ya Pak? Masuk ke mana ya Pak? Masuk ke Indonesia Raya ini. Nah, anda harus nyambung. Masuk ke Indonesia Raya ini. Masuk masing-masingnya mengadopsi sebagian pemahaman mereka. Yang pemahaman takfir diadopsi oleh takfiriyun, oleh jihadiyun yang ada di Indonesia ini. Anda paham yang saya katakan jihadiyun, takfiriyun, ya Pak? Mujahidin-mujahidin yang ada, entah Mujahidin Timur Indonesia MTI atau Mujahidin Barat Indonesia MBI, terserah itu namanya apa. Yang jelas mereka masuk dalam jaringan Majelis Mujahidin Indonesia yang pecah di tengah-tengah mereka, kemudian sebagian memilat menjadi Jamaah Ansarut Tauhid Jad. Nah, apa yang belakangnya? Itu semuanya mengusung pemahaman, sebagian pemahaman sururiyah, qutbiyah, ikhwaniyah yang namanya takfir. Itu dikarenakan sururiyah, qutbiyah, ikhwaniyah. Dikarenakan pecahan dari ikhwanul muslimin yang induknya adalah ikhwanul muslimin, terutama pemahaman syekh kutubnya barakallahu. Paham insyaallah ya? Hampir semua fitnah takfiriyah dan bahkan semua fitnah-fitnah khawarij, terorisme, radikalisme yang muncul dari fitnah takfir ini sumbernya dari kalangan Qutbiyah, pengagumnya Syekh Qutb, Ikhwaniyah, dikatakan dia tokoh Ikhwanul Muslim. Ada madsusun, mereka-mereka yang memaksakan pemahaman tadi, mengkampanyekan pemahaman tadi di tengah-tengah Ahlussunnah Salafiyyin, membuat fitnah dengan ini semuanya. Al-madsusun ala hadhihi dakwah. Tipe yang berapa ya Pak? Tipe yang kedua. Yang paling banyak yang kedua, yang menampilkan penampilan salafiyah, sebetulnya membawa pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan dipaksakan masuk ke dalam salafiyah dan membuat fitnah dengan cara semacam itu. Masuk lagi ke Indonesia, barakallahu fikum, pemahaman muazanahnya tadi. Yang awal mulanya untuk Syekh Qutb, kemudian dipergunakan untuk semua hizbiyyin yang ada maslahatnya bagi mereka. Tolong ini qaidnya dipegang baik-baik. Tidak semua ahlul bidah mereka kasih muazana. Tapi muazana kepada hizbiyyin, ashabul ahwa'i wal bidah, dengan keterangan yang ada maslahatnya bagi mereka. Kira-kira setuju enggak ya, Pak? Saya mau tanya, apakah mereka menerapkan manhaj muazana itu kepada kaum Syiah Rafidhah? Jawabannya, Pak Diem, jawabannya, la. Apakah mereka menerapkannya pada kaum khawarij, teroris? Jawabannya, la. Apakah mereka terapkan kepada sufiyah, kuburiyah, asyariyah, maturidiyah? Jawabannya, la. Ya apa ya? Apakah mereka terapkan kepada al-falasifah, mu'tazilah asr, mu'tazilah niyabaniya, mu'tazilah zaman sekarang ini? Dari kalangan ahli filsafat, ahli kalam dan segala macamnya? Jawabannya, la. Apakah mereka terapkan kepada jil, jemaah liberal? Jawabannya juga, la. Apakah mereka gunakan para jil, jemaah Nusantara? Jawabannya, la. Terus kemana? Jawabannya, yang ada maslahatnya untuk mereka. Kira-kira maslahat apa ya ikhwan? Saya nguping ini. Maslahat apa ya ikhwan? Maksudnya adalah maslahat dakwah. Ya, maslahat dakwah. Ima terkait dengan perorangan pelakunya, ima terkait dengan dakwahnya, ima terkait dengan dunianya. Tapi semua itu kembalinya kepada urusan duniawi. Istilah UUD kita orang sangat pas. Ujung-ujungnya adalah dunia. Itu lebih, kalau duit lebih umum, kalau duit lebih khusus. Di antara dunia adalah duit. Itulah ya. Nah, barakallahu fikum. Itu masuk ke Indonesia, barakallahu fikum, dengan sebutan insaf dan adil. Manhaj insaf dan manhaj adil. Yang begitu kuat mengkampanyekan pemahaman ini di Indonesia ini dari kalangan haula Yusuf bin Utsman bin Isa. Barakallahu fikum. Dan yang seling dengan mereka kala itu, barakallahu fikum. Ada lagi satu poin yang jarang disebut-sebut selama kita berbicara tentang masalah sururiyah. Padahal satu ini, barakallahu fikum, merupakan pokok daripada manhaj sururiyah yang sekarang ini menjadi ikonnya haula. Nah, yaitu manhaj tathabbut. Ini sering luput ini. Jadi yang paling kencang dari sururiyah kan al-muwazanah fiqhul waqi'. Ada poin ketiga. Takfir masuk. Ada poin yang berikut yang dilupakan oleh banyak orang, yaitu manhajut tathabbut. Apa tathabbut ya, Pak? Cross check berita. Apa yang mereka maukan dengan tathabbut ini, Pak? Untuk meruntuhkan bantahan-bantahan para ulama kibar terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah hizbiyyi. Begitu. Jadi ketika ada seorang syekh atau para ulama masyayikhul kibar berbicara tentang Sayyid Qutb, misal syekh tathabbut dulu, cross-check berita dulu, betul enggak ada kata-kata kayak gitu, jangan-jangan enggak betul, tabayyun ya akhi, tathabbut ya akhi, jangan asal serampangan dua orang lain itu. Tabayyun. Tabayunya itu dengan cara langsung tanya kepada pelakunya. Benar enggak ente punya kayak gini? Oh, enggak. Kadzab. Langsung. Dusta itu. Salah itu. Bantahan-bantahan mereka itu salah itu. Tidak ada pada orang yang dia tuduhkan. Sudah kami klarifikasi langsung pada dirinya. Mengingkari semua tadi. Meruntuhkan khabar thiqah. Beritanya orang yang terpercaya. Dari kalangan para ulama kibar. Barakallahu fikum. Dengan ini semuanya. Itu yang dimaukan dengan yang namanya tathabbut wa tabayyun ala sururiyah. Barakallahu fikum. Pasalkan ayatnya jelas, perintah tabayyun in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, tapi penerapannya keliru. Tabayyunnya justru diperuntukkan, dipraktikkan untuk para ulama kibar, al-athbab, al-aqwiyah, al-thiqat. Para ulama kibar yang sabat-sabat, yang siqoh-siqoh, yang terpercaya, ditabayun beritanya. Lah ngawur. Mestinya yang tabayunnya mana ya, Pak? Kabarnya orang-orang fasid atau yang enggak jelas. Tapi yang mereka terapkan ya, Pak, dalam rangka untuk membela hizbiyyin, membela tokoh-tokoh hizbiyyin, menerapkan kaidah tersebut tadi untuk para masyayikhul kibar. Intinya apa ya, Pak? Untuk meruntuhkan bantahan-bantahan a'immatul kibar pada masanya terkait dengan penyimpangan-penyimpangan hizbiyyin atau seorang hizbi yang mahal. Barakallahu fikum. Nah, ini prinsip yang satu ini, barakallahu fikum. Itu muncul pada era berikutnya dari fitnahnya para maftunin, para fattanin. Barakallahu fikum. Si. Diiling-iling dulu yang namanya tabayyun dan tathabbutnya. Baik. Kita kembali dulu kepada yang sebelumnya. Intinya, fitnah sururiyah dengan tokohnya masing-masing, dengan pemahaman-pemahaman manhaj yang menyimpang masing-masing, ini semuanya adalah dasisatun ala da'wah salafiyah. Bentuk penyusupan terhadap da'wah salafiyah. Pelaku-pelakunya adalah para madrasah susun penyusup dalam dakwah salafiyah tipe yang kedua tadi. Menampilkan salafiyah tetapi ternyata bukan salafiyah. Memiliki pemahaman menyimpang yang dipaksakan tengah-tengah salafiyin dan membuat fitnah besar di tengah-tengah salafiyin dengan pemahaman menyimpangnya tadi. Perang melawan a'immatus salaf, perang melawan manhaj salaf dengan pemahamannya menyimpang tadi. Al-madsusul. Kemudian barakallahu fikum, muncul lagi fitnah-fitnah yang berikutnya. Semuanya tidak lepas dari yang namanya Ikhwanul Muslimin. Tidak lepas dari yang namanya Sayyid Qutb. Muncul orang yang namanya Adnan Ar'ur. Rujukannya banyak. Rujukannya di sini sebuah makalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Judul makalahnya adalah Bayanu man hum asbabul fitan wa ususiha wa ru'usiha wa ususuha wa ru'usuha wa muthiruha. Judulnya sangat gamblang cetok. Penjelasan siapa sebenarnya sebab fitnah itu. Penjelasan tentang siapa sebenarnya sebab munculnya fitnah-fitnah ini. Siapa asas-asasnya? Siapa tokoh-tokohnya? Dan siapa pula yang menyebarluaskannya, yang menyalakan apinya? Diterangkan panjang lebar oleh beliau, hafizahullah taala warah, sejarah ikhwan. Disebutkan terkait dengan tokohnya ini barakallahu fikum adalah Adnan Ar'ur. Barakallahu fikum, Adnan Ar'ur. Nanti di bagian akhir semoga saya ingat, tak sebutkan sedikit faedah. Baik, Adnan Ar'ur. Ini orang muncul ketika Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah baru selesai menulis kitab Adwa Islamiyah Al-Aqidah Sayyid Qutb wa Fikri. Sebuah kitab yang menjelaskan tentang bagaimana aqidah Sayyid Qutb dan bagaimana pemahaman dan pemikiran Sayyid Qutb. Barakallahu fikum. Yang dalamnya dibongkar al-Syekh hafizahullah taala wa ra'a bagaimana Sayyid Qutb melecehkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana Sayyid Qutb mencela menikam para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, terutama Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dia membela, memuji murid-muridnya Abdullah bin Sabah. Yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arba. Terkait dengan akidah ta'dilu sifat, menolak sifatnya Allah azza wajalla, terkait dengan akidah manunggaling kawula Gusti, kesadaran wujud, dia punya pemahaman al-Qur'an dalam makhluk dan segala macamnya. Perkara begitu parah para Sayyid Qutb. Nah, ketika ini kitab tersebar di kalangan salafiyin secara khusus dan orang mulai membaca buku ini baru mengerti terkait dengan fitnahnya Sayyid Qutb, muncul nih tanduknya Adnan Ar'ur. Muncul dia kelihatan aslinya. Datang kepada Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala barakallahu fikum, menanyakan dengan kalimat yang mujmal, dengan pertanyaan yang mujmal terkait dengan pernyataan Sayyid Qutb. Dibawakan, dibacakan pada Syekh Al-Albani rahimahullah dan dibenarkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dapat langsung seperluaskan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah salafiyin, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah membela Sayyid Qutb. Apa tujuannya ya, Pak? Mementahkan bukunya Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Lihat bagaimana makarnya orang satu ini. Membikin makar dengan cara membikin mujmal itu kalimat-kalimat supaya namanya benar dan dapat. Barakallahu fikum. Begitu tersebar langsung disebarluaskan oleh Qutbiyun, oleh Sururiyun, besar-besaran itu kalimat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini orang ternyata membela Sayyid Qutb. Barakallahu fikum. Dari situ memunculkan berbagai macam barakallahu fikum kaidah-kaidah yang menyimpang terkait dengan masalah al-walak wal-barak, terkait dengan masalah kaidah tahdir. Kaidahnya dia nusahih wala nuhaddim. Kita hanya membenarkan kesalahan orang, jangan menjatuhkan kepribadian orang. Tegur salahkan, jangan kemudian divonis. Nahnu du'at lasna qudat, kami hanya para dai bukan para qadhi. Ini semuanya adalah qawaid ar'uriyah yang diambil dari kaidahnya al-ikhwaniyah. Barakallahu. Nusahi wala nuhaddim. Kemudian tadi kaidah tadi nahnu du'at lasna qudat dan berbagai macam kaidah-kaidah yang lainnya barakallahu fikum yang fungsinya untuk menghancurkan prinsip rududnya para ulama. Barakallahu fikum. Adnan Ar-Ur. Wah, heboh di kalangan tadi kaidah. Mencomot nama besar Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Lama laun beliau pun kemudian paham dan akhirnya menarik ucapan tadi dan membela Syekh Rabi bin Hadi rahimahullahu taala, membenarkan semua isi kitabnya beliau dengan sedikit nasihat barakallahu fikum. Naam, ikhwan. Hada ar'uriyah. Tayyib. Tidak lama setelah itu muncul lagi yang namanya fitnahnya Muhammad bin Abdurrahman al-Maghrawi. Ini bolo. Juga sama. Kalau Muhammad al-Maghrawi barakallahu fikum lebih banyak kepada pemahaman takfirnya. Dia punya pemahaman takfir barakallahu fikum al-Maghrawihan. Ya, kembalinya sama, terpengaruh kepada siapa ya, Pak? Terpengaruh dengan pemahamannya. Kan? Pemahamannya Sayyid Qutb barakallahu fikum. Nama ya, Pak. Ini terkait dengan Adnan Ar-Ur dan Muhammad bin Abdurrahman al-Maghrawi. Anda harus tahu mereka berdua ini konco lawasnya Ali Al-Halaji. Ini kata-kata sedikit tapi lumayan. Mereka berdua ini kan konco lawas teman lamanya Ali Al-Halabi. Dan dikala itu Ali Al-Halabi diam, tidak berkomentar. Mesti mengundang tanda tanya besar. Kok diam? Ada apa gerangan? Ada Ali Al-Halabi di balik batu. Barakallahu. Ini ya. Dikala para ulama ussalaf, para ulama masyayikhus sunnah, mereka sibuk menangani fitnah sururiyah dan berbagai macam pihak-pihak yang membela pemahaman Sayyid Qutb ini tadi, muncul fitnah baru di tengah-tengah dakwah salafiyah yang dimunculkan oleh orang yang dari Mesir yang namanya Mahmud Abu Abdillah Al-Haddad. Memunculkan pemahaman Haddadiyah. Ini juga sama. Orang dulu Masya Allah menampakkan kesolehannya, keistiqomahannya, ilmunya. Datang kepada para ulama kibar, masyaikhul kibar. Semua mendapatkan sedikit tazkiyah dari mereka semuanya. Tiba-tiba nak tambah disadari oleh para ulama yang muncul fitnah. Yang kali pertama muncul mengeluh-eluhkan sosoknya Al-Haddad. Al-Haddad, Al-Haddad. Dan istrinya Ummu Abdillah Al-Haddad. Melecehkan para ulama kibar kala itu. Ilmunya ulama-ulama sekarang tidak ada sekukunya dengan Al-Haddad. Tulabul ilm wajib belajar kepada Al-Haddad. Dimuliakan Al-Haddad, dijatuhkan para masyaikhul kibar. Sampai muncul pemahaman baru, pemahaman Haddadiyah yang menfonis bagian ulama mutaqaddimin, ta'khirin dengan fonis mubtadi'. Mereka ya, mereka orang pertama yang menyatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar mubtadi', An-Nawawi mubtadi', Al-Baihaqi mubtadi', ini pula mubtadi'. Dan mereka pula memberikan fatwa untuk membakar kitab-kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, membakar Fathul Bari dan segala macamnya. Dari sana muncul. Barakallahu fikum. Ini namanya Al-Haddadiyah. Barakallahu fikum. Yang ini juga begitu. Membuat heboh, membuat kerusuhan, membuat fitnah di tengah-tengah salafiyin. Dinasihati, tidak mau menerima. Ditegur, tidak mau menerima. Semakin lama semakin parah. Muncul tokoh-tokoh Al-Haddadiyah, semacam Fauzi Al-Bahraini, Fauzi Al-Bahraini Al-Haddadi, semacam Abdul Latif Basyumail Al-Haddadi, bahkan dikatakan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah, Abdul Latif Basyumail inilah pemimpin sesungguhnya Al-Haddadiyah, pemain di balik layar yang mengkampanyekan, yang mendorong gerakan-gerakan Haddadiyah tadi. Tapi yang dimunculkan di permukaan Mahmud Al-Haddad. Mereka kemudian sampai pada tingkat barakallahu fikum, mereka menyatakan menyimpang, menfonis mubtadi semua ulama-ulama kibar yang ada di dunia ini zaman sekarang ini. Tidak ada seorang alim pun yang selamat dari lesan-lesan mereka. Kita apalagi dengan fitnah al-harbiyah, fitnah khalif al-harbi juga demikian. Semuanya kena. Syekh bin Baz habis, Syekh Albani habis, Ibn Utsaimin habis, Syekh Abdul Muhsin Abbad habis, Syekh Muqbil habis. Jangan kamu tanyakan terkait dengan Syekh bin Hadi. Nomor satu yang mereka rujak para kelas itu. Mereka tidak hanya membahas masalah pemahaman Haddadiyah, mereka juga memunculkan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah iman. Ini banyak lagi pembahasannya ya kawan. Ini perlu direplay pembahasan Haddadiyah. Pernah gak dibahas tentang Haddadiyah? Pernah. Di Sidoarjo pernah bahas masalah Haddadiyah. Pembahasan masalah iman. Panjang ya kawan. Yang intinya mereka kemudian menfonis mubtadi, menfonis hizbi, para ulama-ulama yang tidak sependapat dengan mereka. Syekh Rafi dikatakan syaifatul murji. Seorang murjiah tua. Sudah tua ya kan. Semua masyayikh dihabiskan sama mereka. Barakallahu fikum. Ini Haddadiyah. Abrazu simahum. Ciri-ciri mereka yang paling menonjol adalah At-tabdi'. Tabdi'ul mukhalif. Barakallahu fikum. Ini mereka Haddadiyah. Para masyayikh membantah. Terutama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Satu persatu. Bagaimana kedustaan mereka. Bagaimana makar mereka. Dan segala macam. Bongkar semua. Hadza madsusun ala hadhihi da'wah as-salafiyyah. Satu. Termasuk makirin. Mereka memerangi da'wah salafiyyah dengan cara makar-makar yang begitu kecil. Memerangi du'a salafiyyah dengan makar yang begitu kecil. Dan juga terkait dengan yang kedua yang menampilkan penampilan salafiyyah. Tapi memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari salafiyah dan membuat fitnah dengan cara yang semacam ini. Al-madsusuna ala hadhihi da'wah. Haddadiyah, new Haddadiyah. Ternyata tidak lama setelah itu muncul di Yaman. Fitnah yang tidak kalah agresifnya dengan Haddadiyah. Yaitu fitnah al-hajawurah. Tabdi'ul mukhalif. Yang menyatakan hizbi semua orang yang menyelisih gurunya ini. Al-hajuri. Kalau dari kalangan Haddadiyah yang tampil itu ulama-ulamanya, tokoh-tokoh Haddadiyah. Yang ini semuanya tampil. Yang masyayikh mereka, yang da'i-da'i mereka, yang baru ngaji dari mereka, orang awamnya mereka, semuanya ramai-ramai berpikir. Hizbi. Semua dihizbikan. Bukan semata-mata para ulama dihizbikan. Semua orang yang menyelisih mereka dihizbikan. Para masyayikh habis. Para asatidah du'at salafi di Indonesia hatam. Allahul musta'an. Ada fitnah hajawurah. Baik, ini dari kalangan Haddadiyah dan pecahan-pecahannya barakallahu fikum dan ling-lingnya. Itu semuanya dikatakan al-madsusun ala hadhihi da'wah. Mereka zahirnya menampilkan salafiyah, ternyata punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari prinsip salafiyah. Dan mereka membuat fitnah dengan cara itu. Al-Madsusun. Tiba yang kedua ya. Ayam dong. Masya Allah. Banyak apa banyak? Banyak. Mereka lah Al-Madsusun. Mereka lah Ahlul Fitan. Mereka lah Ususul Fitan. Mereka lah Ru'asa'ul Fitan. Mereka lah Muthirul Fitan. Dengan bahasanya Syarif bin Hadi. Kembali kepada yang sebelum. Balik apa balik? Balik. Baik. Tadi disebutkan fitnah Ar'uriyah. Setelah itu fitnah Maghrawiyah. Tidak lama setelah itu Evan muncul yang namanya fitnah Al-Ma'ribiyah. fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ridi. Barakallahu fikum. Dia bela mati-matian Muhammad Al-Maghrawi. Dia bela mati-matian Adan Al-Ur. Barakallahu fikum. Dia bela mati-matian Said Qutb. Nah, di sini dia betul-betul mengadopsi sekian banyak pemahaman ikhwaniyah, pemahaman qutbiyah, sururiyah pada fitnahnya dia kali ini. Masyaikhul kibar habis dijatuhkan sama dia kehormatannya. Terutama yang dari Yaman kala itu, ikhwan. Salafiyin di Yaman hancur, harus direndahkan sama mereka ada kuat salsah. Ini kaleng-kaleng caos tomat. Dengan bahasa-bahasa yang begitu merendahkan para kuat. Sementara tokoh-tokoh Hizbiyin dikatakan Jabal Samir, gunung yang menjulang tinggi yang begitu kokoh. Macam Muhammad Al-Maghrawi, Adnan Arqut dan segala macam. Di antara fitnah dan manhaj bid'ahnya Abul Hasan Al-Ma'ridi adalah manhaj tathabbut. Di sini Anda akan tahu benang merahnya. Manhaj tathabbut itu dimunculkan sama dia. Ngambil dari mana ya ikhwan? Mengambil dari sururiyah. Ujungnya enggak metu tuh kalau sururin ikhwan ya. Dari sururiyah. Dia punya manhaj tathabbut. Yang namanya tathabbut menurut dia, saya harus datang langsung ke orangnya. Langsung ke orangnya, dengarkan langsung dari orangnya, atau kita punya dia langsung, atau ketemu orangnya. Kalau tidak, saya tidak percaya dengan siapapun. Saya tidak percaya dengan khabar siapapun, dari manapun. Saya punya prinsip harus ketemu langsung sama orangnya. Ini yang dia inginkan adalah Al-Maghrawi. Ketika para masyayikhul kibar, barakallahu fikum, membongkar pemahaman Al-Maghrawi terutama bab takfir, ada Abul Hasan yang membela. Saya tidak percaya. Saya sudah datang langsung ke Al-Maghrawi di Emirat. Saya langsung ketemu orangnya. Saya dengarkan ucapannya. Tidak ada pada dia fitnah takfir. Nah, tathabbut ya akhi, tathabbut. Teriak-teriak manhaj tathabbut. Tuh. Intinya apa ikhwan? Intinya menolak bantahan-bantahan ulama kibar, khabarnya ulama-ulama thiqat kibar terkait dengan Al-Maghrawi. Ya Abul Hasan, kalau antum tathabbutnya kepada para maling untuk tanya kamu maling atau bukan, ya tidak bakal mungkin dia mengatakan saya maling. Agak ikhwan lah. Ya bayar. Nah gitu ya. Antum kalau mau tathabbut kepada ulama kibar yang mengetahui siapa Al-Maghrawi, bagaimana pemikiran dia, pemahaman dia, siapa terjang dia, dakwahnya dia, tanya kepada ulama kibar. Wahai para masyayikh, mada taquluna fil Maghrawi? Mereka mengatakan takfiri layib mahujjatukum fihada. Kan begitu. Apa argumentasinya dia mengatakan dikatakan takfiri? Akan dijawabkan panjang oleh para ulama. Barakallahu. Ini datang langsung kepada malingnya tadi itu. Hey, Maghrawi, kau takfir ora? Ora. Hah? Maghrawi, kau takfir apa enggak? Enggak. Enggak, bukan takfiri. La haula wala quwata illa billah. Itu ada manhaj tasabbutnya Abul Hasan. Dibantah habis oleh Syekh Rabb bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, malsama khusus terkait dengan manhaj tasabbut. Barakallahu fikum. Muncul lagi dari yang namanya Abul Hasan, barakallahu fikum, pemahaman yang betul-betul menunjukkan sikap tamyiznya dia. Nuridu manhajan afiyah. Itu bahasa dia. Nuridu manhajan afiyah yas'ul ummah wa yas'u ghairu ahli sunnah. Nah, itu kata-katanya ketika baik-baik ghairu ahli sunnah. Saya menginginkan sebuah manhaj yang luas, afiyah luas, luas, yang bisa meliputi semua umat dan meliputi semua yang selalu sunnah. Itu namanya manhaj apa ya, Pak? Ini yang namanya manhaj tamyiz, manhaj kepanjangan daripada manhajnya Hasan al-Banna, nata'awan fi ma ittafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Semuanya masuk. Semuanya masuk kecuali Ahlus Sunnah. Ini sumber tambiknya Abu Hasan al-Ma'ridi. Barakallahu fikum. Antum tahu kala itu sahabat karibnya dia siapa ya? Antum tahu siapa sahabat karibnya dia kala itu ya? Jawabannya Ali Hasan al-Halabi dan al-Hilali. Bukan semata-mata sahabat karib, tetapi betul-betul ditokohkan oleh Abul Hasan. Sampai terbongkar sebuah makar besar terhadap dakwah Salafiyah ini melalui Abul Hasan al-Ma'ridi dan dua konconya tadi. Terbongkar di wilayah Inggris, Britania. Itu disebutkan sama Syekh Rabin Hadi Ikhwan di makalah beliau tadi, makar besar. Dulu pada masa Syekh Mukbil masih hidup, karena Abul Hasan dikenal sebagai salah satu muridnya Syekh Mukbil, belum nampak fitnahnya, kata Ikhwan. Itu sering mondar-mandir ke Britania ya. Diundang oleh teman-teman dari Inggris, dari Britania. Dulu di sana, sebagaimana di Indonesia ya, Pak, ya ada sedikit kles antar para ikhwan. Fitnah di kalangan para ikhwan. Datang Abul Hasan ya. Sebagian ikhwan dulu mengatakan Abul Kacang. Tapi jangan, Ikhwan. Hasan nama bagus. Tapi datang Abul Hasan. Mengislahkan semua para ikhwan. Yang menjadi masalah, barakallahu fikum, adalah isi islahnya itu. Nah, ya, kalau waktunya enggak, nah, kan setengah tiga ya, Pak. Tumben kok cepat tadi waktunya ya, Pak. Tadi kok enggak pelaku-pelaku sekarang tahu-tahu bablas ini waktunya ya, Pak. Kurang setengah jam lagi nih. Saya masih belum nafas panjang ini ya, Pak. Allahu musta'an. Kalau waktunya panjang, atau bacakan langsung bagaimana dia membuat sebuah semacam kesepakatan dengan para ikhwan-ikhwan di Britania yang ditampilkan sama Syekh di makalah ikhwan di bukunya ini. Dan ditaklih sama beliau. Makar besar atas dakwah Salafiyah. Bagaimana ya? Jadi semua permasalahan yang terjadi pada ikhwah Britania itu, itu semuanya kembalinya kepada Syekh Al-Halabi Al-Hilali. Al-Halabi Al-Hilali. Ada permasalahan kembali pada Al-Halabi Al-Hilali. Perlu sebuah keputusan sesuai dengan keputusannya Al-Halabi Al-Hilali. Semuanya Halabi Hilali, Halabi Hilali, Halabi Hilali, Halabi. Hanya dua orang saja ya. Dalam semua hal ada makar besar, kata Syarif bin Hadi. Nah terus ulama-ulama yang lain kemana ya Abul Hasan? Di masa itu masih hidup semua para ulama kibar. Syekh Mukbil bin Hadi masih hidup, Syekh Ibn Utsaimin masih hidup, Syekh bin Baz masih hidup, Syekh Al-Bani masih hidup, Masyaikhul Kibar masih hidup. Ada apa kok tiba-tiba kamu tidak menyuruh para syabab Salafiyin kembali pada ulama kibarnya? Diikat terus dengan Al-Halabi Al-Hilali, Al-Halabi terus begitu. Ini belum ya, Ikhwan. Ini sekedar sedikit ibuan kita ya, Ikhwan. Nah, supaya anda tahu siapa ya kawan dekatnya Abul Hasan kala itu. Ali Al-Halabi dan Al-Hilali. Kenapa ya kok diam saja ketika muncul fitnah besar, fitnahnya Abul Hasan al-Ma'ridi yang mengguncangkan dakwah Salafiyah di Yaman secara khusus? Kenapa kok diam? Ada Ali Al-Halabi di balik batu. Itu baru sedikit, belum lagi pemahaman-pemahaman yang lain ya, Ikhwan. Pemahaman mujmal mufassal dan segala macamnya yang semua telah dibantah oleh para masyaikhul kibar, terutama dibantah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wara'. Tuntas. Tuntas barakallahu fikum. Nah, begitu fitnah Abul Hasan sekarat, maka muncullah yang selama ini mengayomi mereka semuanya. Siapa Ikhwan? Ali Hasan Al-Halabi. Barakallahu fikum. Dia mengayomi semuanya. Adnan Ar-Ur, Muhammad Al-Maghrawi, Abul Hasan Al-Ma'ridi. Itu semuanya dia rangkul semuanya. Dikatakan memang Al-Mudabbir yang mengatur dari belakang, pemain belakang layar adalah Ali Al-Halabi, Al-Makirul Kabir. Yang ini bukan semata-mata poin kedua, tapi sudah masuk poin ketiga, Al-Makir. Betul-betul makir, jempolan ya Ikhwan. Yang niru dia luar biasa. Yang niru dia luar biasa, makir juga. Ada fitnah Ali Al-Halabi yang dikenal dengan sebutan fitnah Halabiyah. Semua tadi dikumpulkan jadi satu. Dia gambarkan kepada para ikhwah salafiyin. Semua tadi itu masyaikhus sunnah, masyaikhus salafiyin yang membantah mereka. Gulat. Bahwa gulat orang yang ekstrim, yang mutasyaddid. Padahal yang membantah mereka siapa? Masyaikhul kibar pada masanya. Wa ala rasihim Asy-Syaikh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Dia menggambarkan kepada banyak pihak. Di situsnya dia kullu salafiyyin. Dikatakan sama Syekh Rafi' yang betul bukan kullu salafiyyin, kullu khalafiyyin. Dia menggambarkan semua ketika kita melihat sejarah, katanya mereka, kata dia ya, sejarah yang ada di dakwah salafiyah, semua fitnah yang terjadi di tengah-tengah dakwah salafiyah, mesti yang sebelah sini Rabi, yang sebelah sini ganti-ganti orang. Adnan Ar-Ur melawan Rabi, Muhammad Al-Maghrawi melawan Rabi, Abu Hasan Ma'arifi melawan Rabi, yang ini melawan Rabi. Jadi sesungguhnya ini yang salah siapa sih? Diputar balikkan fakta sama dia. Sesungguhnya siapa sih yang fatan itu? Tidak mungkin sekian banyak orang dikatakan sebagai ahlul fitnah. Dalam hal mereka orang yang berbeda-beda dengan kasus yang berbeda-beda. Sementara musuhnya cuma satu. Rafi' lagi, Rafi' lagi. Bukan perkara yang mustahil. Al-Fatan huwa Rafi'. Itu sebabnya kenapa Syekh menulis makalah tadi Ikhwan, bayan manhum asbabul fitan wa ususuha wa ru'usuha wa muthiruha, dua halaqah. Ini bantahan untuk Ali Al-Halabi ya Ikhwan. Tapi dari bantahan tadi munculkan sejarah para pengacau-pengacau dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Anda bisa katakan tukang fitnah di tengah-tengah dakwah salafiyah, pengacau dakwah salafiyah, perusuh dakwah salafiyah, sepodoh ya Ikhwan. Anda juga bisa katakan al-madsus ala dakwah salafiyah, penyusup dakwah salafiyah. Ada kalanya poin yang kedua, ada kalanya poin ketiga. Jarang, jarang ditemukan yang poin pertama yang dikatakan sebagai jasus dan jawazis. Barakallahu. Ini fitnahnya lebih dahsyat lagi. Fitnahnya lebih dahsyat lagi dikarenakan penyimpangan-penyimpangan Ali Al-Halab begitu banyak terkait dengan masalah iman. Sudah ditegur oleh para masyaikhul kibar sekenyelah ya, berhadapan dengan hayat para ulama terkait dengan masalah risalah Oman yang memuji di sana pluralisme, sinkretisme agama, wahdatul adyan. Belum lagi terkait dengan masalah penyimpangan-penyimpangan dia terkait dengan kaidah al-jarh wa ta'dil. Dia punya kaidah yang namanya jarah kritikan diterima ketika semua ulama sepakat dengan jarah tadi. Selama ada khilaf, maka tidak diterima jarah tersebut. Mempersyaratkan adanya ijma ulama untuk diterima sebuah jarah. Ini orang yang baru belajar ilmu hadis, dia mengatakan geleng-geleng kepala, bibi, Ali Al-Halabi, bibi, kok ngini kan roh bibi. Artinya aneh gitu ya Ikhwan. Dan itu meruntuhkan semua kitab-kitab al-jarh wa ta'dil para ulama. Meruntuhkan al-jarh wa ta'dil yang selama ini dipergunakan dan digunakan dan diterapkan oleh para ulama. Dengan kaidah yang menyimpang tadi para ulama. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya barakallahu fikum dari fitnah halafiyah. Di antara fitnah halafiyah barakallahu fikum memodifikasi manhaj muwazanah dengan manhaj ar-rifq wal-lin. Manhaj arifku walin. Sekarang sudah lagi enggak, bukan lagi zamannya hajir-hajiran. Sudah bukan lagi zamannya tahdir-tahdiran. Enggak ada manfaatnya ya akhi itu semuanya. Sekarang manhajnya itu talib, yang lembut, yang santun, yang hikmah. Jangan kayak mereka-mereka ini hulat. Kalau mereka menggunakan bahasa hulatu tahdir, hulu dalam perkara tahdir. Kalau di bahasa orang Indonesia, Pak Ikhwan, ahli ahli tahdir. Nah gitu ya, kan, ya. Hulat, jangan kayak hulat. Nah, dikit-dikit tahdir, jarah, tahdir, jarah. Ya akhirnya kun wali kelembutan ya akhi, yang santun ya akhi. Ah, Islam itu agama rahmah, agama akhlak dan segala macamnya, masya Allah. Dimodifikasi sama dia, diruntuhkan al-wala' wal-bara'nya, diruntuhkan prinsip at-tahsil wa tahdirnya, diruntuhkan prinsip al-jarah wa ta'dil. Sebab dia lakukan secara umum dan mutlak kepada semua pihak yang menyimpang sekalipun rifkun wali, rifkun wali. Dan ternyata yang mengipasi fitnahnya al-Halabi itu ada. Nah, saya menggunakan bahasa ngipasi gitu ya. Yang ngipas-ngipasi itu ada. Seorang doktor, nah sembarangan ya kawan. Dikipas-kipasi lagi sama dia, semakin membara itu fitnahnya di tengah-tengah salafiyin. Sekarang seolah-olah itulah yang hak. Sementara yang masuk dalam kerangka tahdir, yang menerapkan prinsip tahdir, seolah-olah sedang melakukan sebuah tindakan yang dosa besar. Hah? Tindakan yang begitu besar dosanya, tindakan kriminalitas yang begitu mengerikan dan segala macamnya. Yang ngipasi ini siapa ya, Pak? Yang ngipasi ini adalah Ibrahim Ar-Ruhain. Prinsip arif wali. Dia meletakkan sekian banyak ketentuan-ketentuan, syarat-syarat tahdir dan hajr yang begitu sulit, yang begitu berat, yang mustahil diwujudkan. Yang ujung-ujungnya apa ya, Pak? Menjatuhkan konsep hajr. Dan terjadi. Mereka menyatakan yang namanya hajr mubtadi di zaman sekarang ini sudah gugur. Yuskitun al-hajr, menggugurkan prinsip hajr mubtadi di zaman sekarang ini. Dikarenakan tidak ada lagi manfaatnya hajr di zaman sekarang ini. Ahlussunnah minoritas, setiap kali dihajr semakin jauh, semakin parah. Tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, maka gugurlah prinsip hajr. Kita kembali kepada manhaj at-ta'dil arif wali. Masya Allah. Hah? Sehingga mereka sekarang menampilkan diri mereka sebagai orang yang paling berakhlak dari, paling lembut, paling sopan, paling santun, paling hikmah dalam cara dakwah. Tidak lagi menyentuh yang namanya tahrir, wala hajir, wala syai. Masya Allah ya. Nah, tapi pada kenyataannya yang kali pertama mereka sikat salafi. Nah, kalau berhadapan dengan salafi dalam sunnah, hilang semua kaidahnya. Itu semua mereka terapkan untuk yang ada maslahatnya bagi mereka. Yang tidak ada maslahatnya, tidak ada yang namanya taklif-taklifan. Hajar. Syiah, hajar. Tahdir. ISIS, tahdir. Ini, tahdir. Loh, kenapa ya, Pak? Tidak ada maslahatnya. Yayasan penyandang dana. Ya jangan tahdir-tahdiran ya akhi. Bukan masalahnya tahdir-tahdiran. Itu enggak ada masalah hajir-hajiran. Taklif ya akhi, rifq walid. Kenapa ya, Pak? Ada maslahatnya. Bakat sikut-sikutan untuk mendapatkan dana dari tim tank tadi. Nah, terbongkar oleh anak buah mereka sendiri bagaimana mereka sikut-sikutan untuk mendapatkan yang sebagainya. Allahu musta'an. Ini yang kemudian ikhwanabtina azakumullah banyak meraksuki orang-orang yang menampilkan dirinya sebagai salafiyin di Indonesia ini dan mereka sebenarnya enggak mengerti yang namanya salafi. Narakallahu. Allahu musta'an. Di Indonesia ini yang mengadopsi Halabiyah Ruhailiyah dari kalangan Raja'iyun. Narakallahu. Dari kalangan Raja'iyun. Kemudian juga disusul dari kalangan Mutalawinun. Barakallahu fikum. Ini semuanya larinya ke sana. Yaqanallahu musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-muhim. Fitnah tengah-tengah dakwah salafiyah terus bergulir. Barakallahu fikum. Ketika ada yang menampilkan diri mereka dengan baju salafiyah, ternyata memunculkan berbagai macam fitnah-fitnah dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan dipaksakan masuk ke dalam dakwah salafiyah dan membuat fitnah, membuat kericuhan. Dengan itu semuanya disebut oleh para ulama dengan sebutan al-madsusun, penyusup, penyusup dakwah salafiyah. Allahul musta'an. Tadi saya katakan di akhir akan saya kasih faedah ya. Faedahnya adalah ya, kawan, kondisinya sekarang subhanallah diputarbalikkan oleh mereka. Diputarbalikkan oleh mereka. Mereka menggambarkan kepada para ikhwah bahwasanya al-madsus, para penyusup-penyusup dakwah salafiyah yang merusakkan dakwah salafiyah adalah antum-antum ini. Dikarenakan antum-antum ini serampangan dalam perkara tahdir, serampangan dalam perkara hajur, dikit-dikit tahdir, tahdir, tahdir, tahdir, hajur, hajur, hajur, hajur. Barakallahu fikum. Ghulatun fit tahdir. Jadi mereka mengatakan ini tidak ada di sebuah tempat pun orang satu ini pasti ribut, pasti pecah, pasti enggak bersatu. Masya Allah. Ini yang dikatakan sebagai al-madsus. Allahul musta'an. Bahkan dari kalangan grupnya Ali Al-Halabi di situs sebagai Kul Salafiyin. Saya sih enggak sengaja ya, Pak. Saya lagi membrowsing di Mbah Google. Ya, pengen mendapatkan maklumat apa sih al-madsus itu ya. Ternyata muncul dari mereka memunculkan sebuah makalah di Mbah Google tadi. Al-madsusuna fis salafiyah haqqun am ustuwana? Penyusup dakwah salafiyah itu realita ataukah dongeng belaka? Subhanallah. Dan yang disitir Syekh bin Hadi. Jadi sesungguhnya kalau kata mereka ini, sesungguhnya kalau kita mau memikirkan sedikit merenung, kalau saya boleh umpamakan ya, tindakannya masyaikh ini, masyaikh kibar ini, atau Syekh Rabi ini, itu kayak orang tua yang hendak nakut-nakuti anak-anaknya supaya anak-anaknya tadi tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan. Digambarkan kepada anak-anaknya sebuah sosok yang gitu ya, sebuah sosok yang menyeramkan, yang mengerikan, yang membuat orang menjadi ketakutan sehingga dia berhenti dari perbuatannya, padahal itu fiktif gitu ya. Dinukilkan petikan kalamnya Syekh Rabi ketika membantah ada dia. Disebutkan mereka ini adalah orang yang begitu dahsyatnya perang melawan Daw Salafiyah dan Salafiyin. Mereka ini adalah orang-orang yang disebutkan penyusup dan segala macamnya. Tuh lihat, mirip kayak tadi itu. Digambarkan sedemikian rupa di kalangan para ikhwah Salafiyin adanya para penyusup-penyusup dakwah Salafiyah sehingga Salafiyin jadi ketakutan, padahal fiktif, tidak ada kenyataannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua ikhwan kelakuannya para hizbiyin, para masybuhin, para fathani, padahal setiap disebutkan di atas dalam sejarah Islam dan sejarah dakwah Salafiyah terlalu banyak al-madsusin. Cuma ingat, 3-1 dari 3 makna yang disebutkan oleh para ulama. Imma jasus, imma makir, wa imma sore menampilkan penampilan salafiyah, tapi dia memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari salafiyah, dan yang membuat fitnah dengan itu semua. Jadi jangan dibayangkan, madsus, ente kira saya jasus apa? Itu satu makna ya rejal. Bukan itu yang kita maksudkan. Yang masuk dalam kerangka penyusup, penyusup dakwah salafiyah, imma poin kedua, imma poin ketiga yang saya bacakan tadi. Barakallahu. Ini juga barakallahu fikum sebagai langkah antisipasi. Barakallahu fikum. Masing-masing kita harus introspeksi diri, jangan sampai kita yang menjadi para madsus. Sehingga yang jujur dalam bermanhaj, yang jujur dalam berakidah, dalam beragama, tidak ada makar sedikit pun. Tidak ada tendensi apapun yang ada pada kita. Kalau kita ada kesalahan, ditegur, segera rujuk kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat kepadanya, kembali ke jalan yang benar. Dan jangan membuat fitnah, membuat onar di tengah-tengah dakwah salafiyah dikarenakan fitnahnya kita ini. Nah, nanti ujung-ujungnya apa ya, Pak? Antal madsus. Terkait dengan hukum madsus tergantung bagaimana pemahamannya dan bagaimana fitnah, bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kalau penyimpangan-penyimpangan tadi sampai tingkatan kekufuran, mungkin dikatakan kafir, dikatakan mubtadi umbat, atau belum sampai tingkatan ke sana, sesuai dengan kadar penyimpangannya masing-masing dan fitnahnya masing-masing. Barakallahu fikum. apa hubungan antara MLM di Indonesia dengan Al-Halabi? Masya Allah. Kalau bisa dikatakan sekarang ini cucunya. Yang begitu erat dengan Ali Al-Halabi adalah Rojaiyun. Sekarang dikenal dengan sebutan Rojaiyun. Dulu adalah Sururiyun. Ya, ex-Sururiyin dikenal dengan Rojaiyun, Rojaiyin atau Halabiyin. Ini yang luar biasa dari posisi zaman dahulu kala, gandeng terus sama Al-Halabi. Sampai sekarang ini. Dari mulai tokoh-tokoh tuanya sampai tokoh-tokoh mudanya masih dengan Al-Halabi. Para daurah mereka masih baru-baru. Dan yang begitu gencar mengkampanyekan pemahaman Al-Halabi di Randa. Di Randa ya, begitu gencar dia menampilkannya. Dan sadar atau enggak sadar, Ja'far Saleh. Barakallahu fikum. Dari sekian banyak fitnah yang disebutkan pada beberapa waktu yang lalu, dia mengutip sekian banyak pemahamannya Al-Halabi. Tapi enggak begitu rasa, yang begitu rasa di Randa. Dan linknya luar biasa terkait dengan masalah ini. Ada pun MLM dompleng kepada Rojaiyun tadi. Paham salah ya? Sehingga mau dibahasakan cucunya. Nah, kalau langsung mereka mengundang Al-Halabi, tidak. Langsung terikat dengan Al-Halabi, tidak. Tapi terikat dengan orang-orang yang selama ini dikenal sebagai Rojaiyun Halabi. Sudah mesra sekali. Sangat mesra banget mereka dengan Halabiyun. Barakallahu fikum dengan Rojaiyun. Ketika ustaz mereka, ustaz artisnya mereka itu, Dr. Syafiq Reza Basalama itu, mengadakan muhadhar di kota Makassar, mampir ke Basirupa, markas besar MRM. Disambut dengan gembita sama murid-muridnya dia dan mustamin. Dia yang tahu kemana akan kabur. Disambut dengan gembita dan begitu senangnya, luar biasa. Di Aceh, diundang resmi sama Abu Nawfal Haris Aceh. Tokoh MLM yang di Aceh sana ya. Mesra luar biasa. Sudah sangat-sangat mesra. Sebagian tokoh-tokoh mereka, dai-dai mereka sudah nyemplung ke televisinya mereka. Sifan Nurai sudah masuk ke Ihsan TV. Kemudian Ja'far Saleh sebelumnya gandeng sama Abdullah bin Taslim. Abdullah Sya'roni tampil juga di televisi. Mereka ya. Sudah sangat akrab banget. Sangat akrab banget. Ada Abdul Qarnain, kalau dia ke mana-mana talib, yang undang mereka ini. Di Balikpapan yang undang Halabiyun. Yang undang Halabiyun, barakallahu fikum. Ketika dia datang ke Jepang sana itu. Jepang, pernah ke Jepang dia? Bangga dia ke Jepang. Yang undang Halabiyun. Yang ini sudah luar biasa. Bahkan tokoh ex-Sururiyah sekaliber Abdul Hakim Abdad. Tentu tahu ya. Itu nyokolakan anaknya di Anas. Di Jakarta ini sekolah Anas Yayasan Ibnu Abbas yang di Jakarta itu ya khotbah Jumat di situ, Jumatan di situ, masya Allah kelihatan Abdul Hakim Abdad satu bulan satu alam sudah mesra ya. Ya kalau dibilang ya cucunya lah. Cuman gejala-gejalanya kok sebentar lagi gabung. Yang kita sebutkan tokohnya langsung. Kalau anak buahnya segala macam sudah menyatu. Tokohnya hatinya ya. Bukan perkara mustahil. La nastab'id annahu yamshi ma'a. Sebab Syekh Rabi bin Hadi menyerupakan makar dia kayak makanya Halabi. Ya apa ya? Yamshi ala tariqatil Halabi fil makar. Ini orang ini berjalan di atas tariqatnya Halabi dalam membuat makar. La nastab'id. Bukan perkara yang jauh, bukan perkara yang mustahil. Akan ada masanya ke arah sana. Ya kita sih mengharapkan supaya jangan demikian. Tapi geliatnya ke arah sana. Didahului sudah oleh banyak teman-teman dia, murid-muridnya dan segala macamnya. Sama ya. Sekarang ini sudah luar biasa keunikannya itu ya. Gabung kabeh. Yang dari kalangan Rojaiyun, dari kalangan MLM, dari Halal Hajuriyun. Jadi siji, jadi gado-gado. Allah nusa'an. Bisa gabung semuanya. Luar biasa sekarang. Ini belum matang ya kan. Masaknya tadi itu. Belum selesai tadi saya bicara ya kan. Halas, dadan. Oh, tadi suara apa tadi? Alamat tentara. Ahem.